berbuat harunya sedang mewangi, harus kau gugur ke bumi. Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang berseri, harus kau berakhir kini. Bye. salahmu, bukan karena salahku, tetapi kita dianggap berdaya. Putik yang sedang berbunga, harum yang sedang wangi, haruskah gugur ke bumi? Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang berseri, haruskah berakhir kini? Baru saja ku regu manis adu cinta.